بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Yaitu ini adalah bab dengan terjemah man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa yang mentahqiq, mewujudkan, menerapkan tauhid dengan makna yang benar sebagaimana telah kita lewati berkali-kali dan juga yang akan datang tentang makna tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ai wala adzabin, tanpa hisab ini tanpa siksaan. Ini juga termasuk lanjutan dari yang kemarin tentang keutamaan tauhid. Di antaranya adalah wa may kafaru minad dunub. Qauluhu babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Ini berkata Syekh Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala, makna bighairi hisab yakni tanpa azab. Perhatikan, orang yang mentahqiq, yang mewujudkan at-tauhid dengan makna yang benar, setelah kita lewati tentang makna tauhid yang benar dan akan datang juga, dia masuk surga tanpa hisab yakni tanpa azab. Kenapa ya? Karena al-muwahid ada dua bagian. Al-muwahid ala kismain. Seorang muwahid ada dua bagian. Seorang muwahid masuk surga tanpa hisab. Dan seorang muwahid masuk surga dengan hisab bihisabin. Al-muwahid ala kismaini, al-muwahidun. Al-muwahidu yadkhulul jannata biwairi hisabin wal-muwahidu yadkhulul jannata bihisabin. Tafadhal. Yang pertama tadi, seorang muwahid masuk surga tanpa disiksa, tanpa dihisab. Yang kedua adalah seorang yang muwahid masuk surga tapi melalui hisab. Maka keutamaan yang pertama tidak lagi bisa dibandingkan dengan kebaikan yang lain. Bagaimana seorang muwahid masuk surga tanpa hisab? Coba bayangkan. Kalau dihisab, nah ini perhitungannya besar. Maka seorang yang benar-benar memiliki upaya dalam rangka untuk memurnikan tauhid, ini adalah termasuk usaha yang paling terbesar. menyelamatkan diri dari siksaan api neraka, walaupun enggak abadi. Siksaan tersebut bagi seorang muwahhid. Tapi yang bebas dari siksaan tersebut termasuk usaha yang paling terbesar. Dan itulah yang sering kita sebutkan tentang betapa pentingnya mempelajari tauhid, betapa besarnya upaya seseorang untuk memurnikan tauhidnya. Dan itulah perjanjian dari Allah Ta'ala kepada Bani Adam sebelum dilahirkan di muka bumi. Mereka yang masih dalam punggungnya Nabi Adam sudah dimintai persaksian untuk pengakuan tentang tauhid. Dan perjanjian inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala terhadap kita semuanya. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, qultu tahqiquhu man haqqaqa tauhid, bagaimana tahqiq takhlisuhu. Apa tahqiq? Takhlis wa tasfiyah. Tahqiqut tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu, membersihkan tauhid, memurnikan dan membersihkannya min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Mentahqiq tauhid maknanya adalah memurnikan dan membersihkannya dari kotoran-kotoran, campuran-campuran syirik, campuran-campuran bid'ah, dan campuran-campuran maksiat. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Semoga saja kita bisa dibebaskan oleh Allah Ta'ala, termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari sawaibu syirik wal bid'ah wal ma'asi, dari sawaib wal sawaib sa'ibah. Sa'ibatun jamaknya sawaib, maknanya apa? Campuran. Sa'ba yasubu, campur. Jadi memurnikan tauhid dan membersihkannya adalah memurnikan dan membersihkan dari sawaib syirik, kotoran dan campuran-campuran syirik, campuran-campuran bid'ah dan ma'asi. Jadi dengan demikian perlu mempelajari apa itu syirik, supaya kita bisa menghindar darinya. Dan apa itu bid'ah, supaya kita bisa menghindar darinya. Dan apa itu al-ma'asi, supaya kita bisa menghindar darinya. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah untuk memurnikan tauhid dan membersihkannya dari campuran-campuran yang ada tiga tersebut: syirik, bid'ah, dan ma'asi. Paham ya, akhwat? Maka itu mengadakan pendidikan supaya kita terdidik dengan terbiasa memiliki upaya untuk memurnikan tauhid adalah perkara yang sangat penting. Memurnikannya dari tiga kotorannya, tiga campurannya, ada syirik, ada bid'ah, dan ada ma'asi. Maka dakwah ini adalah dakwah tauhid. Dakwah ila sunnah. Ya kan? Bukan untuk kepentingan pribadi, untuk golongan, luar partai, organisasi, dan semisal tidak. Untuk kepentingan negara tidak. Tapi kepentingan untuk memurnikan tauhid dari tiga campurannya ini. Maka itu diupayakan untuk sebersih mungkin. Ya kan? Sehingga dibentuk dakwah semacam ini. Bukan tujuannya kepentingan dunia atau pribadi, tapi untuk memurnikan dakwah ini dari tiga kotorannya, tiga campurannya. Dan syirik bisa syirik akbar, syirik asgar. Syirik akbar membatalkan tauhid. Syirik asgar termasuk juga dosa besar, maka mengurangi tentang kesempurnaannya. Dan bid'ah juga ada bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir. Ada yang bid'ah yang tidak mukaffirah, menjadikan pelakunya fasik, maka tauhidnya juga menjadi terkurangi. Demikian juga al-ma'asi, ma'asi al-kibar ada sihar. Ini semuanya adalah akan merendahkan tentang kedudukan tauhid dan mengurangi kesempurnaannya. Maka oleh itu perlu dipelajari tentang syirik dan bid'ah dan ma'asi dengan tujuan untuk menghindari dari tiga perkara ini. Sering kita dengar ucapan seorang syair, arabku syarrala li syarri walakin li tawakihi wa man lam ya'rifil khaira min asyarr yaqa fihi. Aku mengenal keburukan untuk bukan untukku lakukan, tapi untukku menghindari darinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan, enggak mengenal tentang keburukan dari yang kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan. Syirik kalau enggak diketahui, bagaimana seorang mau menghindari darinya? Bid'ah kalau enggak diketahui, bagaimana seorang menghindari darinya? Demikian juga al-ma'asi kalau enggak diketahui, bagaimana seorang menghindari dari ma'asi, maksiat-maksiat. Maka perlu dipelajari. Setelah tahu upaya dan memiliki usaha besar untuk meninggalkan perkara tersebut, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya ikhwan, nomor satu cataran kaki. Di situ ada kaki nomor satu. Ada, nyantum. Enggak ada. Hah? Nyantum? Enggak ada. Ada. Ya kan yang punya. Punya patul ada, yang lain enggak ada. Baik, perhatikan. Qala Syekh Muhammad Hamid Fikri rahimahullah fi Quratul Uyun, yakni beliau menukil dalam kitab Quratul Uyun. Quratul Uyunul Muwahhidin. Karya tulisnya Syekh Abdul Rahman, penulis kitab kita ini, Fathul Majid. Wa tahqiq tauhid azizun fil ummah. Pemana aziz? Langka, qalil. Wa tahqiq tauhid azizun, yakni qalilun, maknanya langka. Memurnikan tauhid adalah langka pada umat ini. Coba. Langka. Inilah kalimat yang tegas dari seorang alim yang memiliki usaha besar dalam menasihati umat. Artinya mengatakan bilang langka, bukan langka dibilang sekarang ini para muwahhidin masya Allah terbesar di muka bumi, baladatun tayyibatun warobun ghafur. Padahal penuh dengan kesyirikan. Dibilang langka ya langka, memang kenyataannya langka ya langka. Azizun qalilun azza wujuduhu, wujudnya sangat sedikit langka. Jadi memurnikan tauhid azizun fil ummah, sangat langka pada umat dalam pemurnian tauhid ini. La yujad fi ahli iman. Di situ ada kalimat apa? Ilah ya enggak? Hah? Nyantem? Ada ilahnya enggak? Seharusnya la yujad illa fi ahli iman. Itu kurang. Yang lain ada? Enggak ada nyantem. Hah? Hah? Ayolah. Sebagian katakan enggak ada. La yujad fi ahli iman al-khulus. Itu. Ini kurang tepat. Harusnya la yujad illa fi ahli iman al-khulus. Alladzina akhlasahumullahu wastafahum min khalqihi. Jadi memurnikan tauhid ini sangat langka pada umat ini. Tidak ada kecuali pada ahlul iman yang murni. Al-khulas. Khalis. Khalisuna. Khalis khalisani. Khulas. Mereka-mereka yang Allah bebaskan, Allah murnikan dan Allah pilih. Al-akhlasahumullahu wastafahum, yang Allah bersihkan yang Allah pilih, yang Allah telah amal ikhlas, ikhlas saja khususnya ikhlas. Allah murnikan. Dan Allah pilih dari ciptaannya. Bayangkan, sangat langka. Ya kan? Maka seorang enggak boleh dibikin PD besar hati dari kalangan ahlu tauhid padahal syirik hari demi hari dilakukan disebarkan. Jangan kemudian digunggung saja, jangan digunggung. Digunggung piye no? Apa no? Dipuji di perasaannya dibesarkan sebagai ahlu tauhid padahal penerapannya tidak ada. Itu namanya apa? Pembodohan. Nipu. Nah itu. Padahal dikatakan di sini la ilaha illa bi ahli iman al-khalis alladziina akhlasahumullah wastafa'ahum min khalqihi. Jadi bukan orang itu cuma disenangkan sudah kalian sudah masyaallah dari kalangan muwahhidin, muwahhidin, muwahhidin dari kalangan pejuang tauhid. Dari kalangan pejuang penerus para salafus shalih sedangkan memperjuangkan syirik, kadang enggak betul dengan syirik, kadang tauhid bukan tauhid dimasukkan sebagai perkara tauhid. Kama qala ta'ala fi Yusuf alaihi salam. Jadi tidak ada kecuali pada ahlul iman yang murni yang mereka telah Allah murnikan dan Allah pilih dari ciptaannya sebagaimana Allah taala berfirman. Dalam Yusuf alaihissalam dalam perkaranya tentang keadaan Yusuf alaihissalam, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsaa innahu min ibadinal mukhlasin. Yang demikian itu linasrifa supaya kami memalingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian. Sesungguhnya kenapa kau dipalingkan oleh Allah Ta'ala Yusuf AS dari su'ul faksa? Alasannya, karena beliau sungguhnya dikarenakan dari termasuk dari hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang Allah murnikan. Wafikirah al-mukhlisin, dari hamba-hamba yang memiliki keikhlasan, bikasriha. Sebagian bacaan dengan fathah lam mukhlasin, sebagian yang lain dalam bacaan mukhlisin dengan kasrahnya lam. Sim fa'il fathah sim maf'ul. Ini sebelumnya. Wa hum fi sadri hadzal ummah katsirun. Wa hum yani ahlul iman al-khalis. Ahlul iman yang murni. Fi sadri hadzal ummah katsirun dalam awal umat ini banyak. Umat ini adalah siapa? Umatnya Muhammad maksudnya. Di awal-awal umat ini adalah banyak. Jadi zaman para sahabat. Tapi akhirnya humul ghuraba. Dan pada akhir umat ini, ahlul iman yang murni adalah hum ghuraba. Gharib, asing. Asing. Waqad qallu. Qallu. Dan sungguh semakin sedikit. Semakin menjadi sedikit. Dari zaman ke zaman. Tentang ahlul iman al-khulus. Wahumul a'adhum akan tapi. Wahumul a'adhumu naqadran indallahi ta'ala akan tapi. Walakin. Wahum sedangkan mereka adalah. Walaupun sedikit. A'adhumu naqadran indallahi lebih. Terbesar kadarnya di sisi Allah Ta'ala dari banyaknya manusia. A'adhamuna qadron, kadarnya. Kemuliaannya, keagungannya adalah lebih agung di sisi Allah Ta'ala daripada banyaknya manusia. Nah kalau itu berarti kan ya Yahwah. Memperjuangkan tauhid ini bukan sebagaimana yang diimpikan oleh sebagian manusia. Kemari Pak Loh Jinawi Adem Ayam Kertora Harjo di atas bid'ah khurafat dan yang semisalnya. Tapi benar-benar perlu tekad yang bulat. untuk memperjuangkannya. Ya kan? Wa qala ta'ala al-Khalil alaihi salam, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Khalilnya. Siapa Khalilnya? Ibrahim alaihi salam, tentang kekasihnya yang paling khulla adalah martabatul mahabbah, yang lebih tinggi daripada mahabbah. Arfaul mahabbah, arfaul hub adalah khulla. Kecintaan yang paling tinggi dikatakan khulla. Allah Ta'ala berfirman tentang Khalilnya, tentang kekasihnya Allah Ta'ala, Ibrahim alaihissalam. Qala ya qaumi. Siapa yang berkata? Ibrahim. Ya qaum, wahai qaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai qaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Tengok ini. Inilah ucapannya seorang muwahhid yang tauhidnya murni. Ngomong kepada kaumnya, ya kaumi, berarti dia ngomong terang-terang kepada kaumnya. Bukan ngomong di dalam rumah, kemudian kaumnya enggak dengar. Atau pelan-pelan. Bahkan didengarkan oleh kaumnya, ya kaumi, wahai kaumku. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Maka itu kesyirikan yang ada pada umat ini, kita juga wajib mengumandangkan suara, kami berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, demi mencontoh dan meneladani Ibrahim alaihissalam. Ya, nggak boleh disembunyikan. Ditambah lagi oleh Ibrahim alaihissalam, inni wajhtu wajha lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tambah lagi, pertegas lagi, sesungguhnya aku wajhtu wajhi. Wajhtu wajha lilladzi fatara samawati wal arda. Jadi aku menghadapkan wajahku untuk Zat yang Maha Agung, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan aku hanif. Apa hanif? Meninggalkan syirik menuju tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk dari kalangan musyrikin. Ini omongan tegas dari Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya dalam rangka membebaskan dirinya dari kesyirikan mereka. Dan memasuki dari apa? Dari mereka-mereka yang melakukan syirik. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk dari kalian wahai musyrikin. Amin ya ikhwah. Maka saya ungkapkan kalimatnya Syekh Mukbil. Kafartu bir demokratia wa biman da'a ilaiha, kata beliau. Aku kufur dengan demokrasi dan kufur dengan orang yang mendakwakan demokrasi. Dan dalam kalam yang dalam kitab Qiraatul Asyrithah, utusan tegas di kaset, lalu ditulis, dicetak, disebar di seluruh dunia. Lepak boro-boro lalu terlihat adanya muwahhid lalu memperjuangkan kekufuran tersebut. Perhatikan di situ. Ayat akhlastu. Ini dari kalimat mana yang ditafsirkan kalimat akhlastu ini? Coba jawab. Wa afradtu ibadati. Dari mana? Wajhtu wajha lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nah ini. Ini wajahku, maksudnya aku memurnikan agamaku. Wa afradtu ibadati, dan aku, dan ku jadikan ibadahku hanyalah untuk yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ayo. Jadi agamaku ku murnikan, ibadahku ku peruntukkan bagi yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Sekarang banyak peribadatan yang untuk selain Allah Ta'ala. menyembelih untuk yang dikubur, berdoa untuk yang dikubur, berdoa untuk orang yang sudah mati, dan antaranya berdoa kepada Nabi, minta kepada Nabi yang beliau sudah meninggal, diminta sekarang ini, yang diyakini sebagai penyembuh penyakit, penyembuh badan dan semisalnya. Kadang dijadikan tawassul, Rabbi bil Mustafa balik maqasidana dan semisalnya. Artinya situ, ini wajahku yani akhlastu dini wa afradtu ibadati waj'altu ibadati lilladzi fatara as-samawati wal arda ay khalaqahuma wa tada'ahuma ala ghairi misalin sabqina dhin sabaq. Yani aku memurnikan agamaku dan kujadikan ibadahku hanyalah untuk yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Khalaqahuma. Fatara maknanya khalaqah. Wabtada'ah itu maknanya fatara. Fatara maknanya khalaqah wabtada'ah. Artinya menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Namanya ibtada'. Ibtada'ah yabtadi'u ibtida'an. Maknanya apa? Ikhtira'. Ikhtara'. Membuat suatu perkara yang belum ada contoh sebelumnya. Langit-langit dan bumi ini Allah ciptakan tanpa contoh sebelumnya. Ini namanya ibtida'un, bid'atun, pembuatan perkara yang belum ada contoh sebelumnya dalam bahasa. Setelah langit dan bumi ini dalam bahasa adalah bid'ah. Mahfum? Dalam bahasa, dalam penggunaan kalimat bahasa Arab, ciptaan terhadap langit dan bumi termasuk bid'ah. Artinya diciptakan tanpa contoh sebelumnya. Dalam bahasa, dalam syar'i bukan bid'ah. Bahkan ada tujuan yang terbesar, ada hikmahnya besar tentang ciptaan langit dan bumi. Hanifan dalam ayat dikatakan, dalam ayat dikatakan Hanifan wa ma'anam Hanifan, yakni mana Hanif aib fi halikauni Hanifan aib ma'ilan anisirki ila turhid. Aku menghadapkan wajahku untuk zat yang telah mencipta langit dan bumi, langit dan bumi dalam keadaan saya hanif, condong dari syirik menuju tauhid. Condong dari syirik, condong dari menuju syirik ditinggalkan, tauhid itu dituju. Walaupun kalau mana minal musyrikin, dari kanan-kanan ini berkata setelahnya wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk dari kalangan musyrikin. Wa nadhair hadhil ayati fil Qur'an katsirun. Nadhair jamaknya dari kata apa? Nadhir. Semisal. Dan yang semisal dengan ayat ini dalam Qur'an sangat banyak. Katsirun. Kaqulu ta'ala subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama. Aslamanya akhlasoh. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَمَنْ أَحْسَنُ, siapa yang lebih bagus agamanya? Yang enggak ada yang lebih bagus dari orang yang memurnikan wajahnya hanyalah untuk Allah, sedangkan dia dalam keadaan muhsin, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah dan mengikuti milahnya Ibrahim, dalam keadaan dia hanif meninggalkan syirik menuju tauhid. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khullanya, kekasihnya. Wa qala ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Telah berfirman, barang siapa yang islim, yakni istaslama, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Ta'ala, sedangkan dalam keadaan dia ini maksum, ini mengikuti sunnah, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, itulah urwah al-wusqa. Ini semuanya adalah dorongan terbesar dari ayat yang telah kita lewati, agar supaya kita ini benar-benar memiliki peduli besar terhadap tauhid dan sunnah. ya kan, bukan asal semangat. Dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, bid'ah digarap terus, syirik terjang, tauhid tak dipelajari. Sebagaimana yang tadi dikatakan, dalam umat ini sangat istimewa wujudnya ahlu tauhid, wujudnya memurnikan sangat istimewa, azizun sangat sedikit, langka. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala fil ayah, berkata al-Imam Ibnu Katsir dalam ayat, yaqul taala mukhbiran amman aslama wa jawlillahi ay akhlasa. Ada tadi. Jadi, waman ahsanu dinan mimman aslama wajahu. Waman ahsanu dinan mimman aslama. Makna aslama adalah akhlaso. Itu perhatikan. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni mufassir yang memiliki kitab tafsir yang sangat terkenal apa? Tafsir Qur'an al-Azim. Abul Fida. Allah Ta'ala berfirman, dalam keadaan Allah mengkhabarkan, memberitakan tentang orang yang memurnikan wajahnya hanyalah untuk Allah. Akhlasallahul amalah. Memurnikan amal untuk dia. Allah Ta'ala. Wangqadja li awamirihi. Wattabasar au. Inqadha. Patuh dan tunduk mengikuti perintah-perintah Allah. Wattaba'a syar'ahu dan mengikuti syariatnya. Ini yang Allah kabarkan tentang orang yang mengislamkan wajahnya, yakni memurnikan amalan bagi dia Allah Ta'ala dan mematuhi perintah-perintahnya dan mengikuti syariatnya. Walaqala wa huwa muhsin ay fi amalihi. Fi amali wa tiba'i ma umira bihi wa tarki ma anhu zajar. Dalam amalannya dia muhsin, berbuat ihsan dalam amalannya, dia memperbagusi amalannya. Bagaimana seorang itu memperbagusi amalannya? Enggak bisa dikatakan bagus kecuali di atas sunnah setelah dia ikhlas. Dan mengikuti apa yang diperintahkan dengannya dan meninggalkan apa yang telah di jazer oleh Allah darinya. Apa jazer? Dilarang, dihardik. Fadallat hadhihi al-ayatu al-'azimatu 'ala anna kamal al-ikhlas innama yujad bi tarki syirki wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu. Tengok, ini perhatikan baik-baik. Maka ayat ini ya ajang abung ini menunjukkan apa menunjukkan atas sesungguhnya kesempurnaan ikhlas innama hanya saja wujudnya dengan meninggalkan syirik dan berlepas dari syirik dan berlepas diri dari orang yang melakukan syirik. Maka kalau kita katakan kafartu bi demokrasi apa biman da'a ilaiha, ini adalah harus. Harus. Kenapa? Karena sempurnanya ikhlas hanya saja dengan meninggalkan syirik, berlepas dari syirik dan berlepas dari orang yang melaksanakannya. Ayo, mau dibilang apa lagi? Mau ditawar? Bami manfa'alau dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka itu perhatikan, ini dakwah tauhid. Siapa yang mendengarkan, semoga saja Allah memberikan taufik dan memberikan apa? Kecocokan dalam hatinya. Suara ini kita upayakan untuk keluar ke seantero jagat. Siapa tahu di antara manusia yang mendengarkan ada taufik yang senantiasa mengiringi dia. Taufiknya Allah Ta'ala. Maka itu berikan itu. Ku kafartu bi demokrasi wa biman da'a ilaiha wa biman fa'alahu. Demokrasi syirik, siapa mampu termasuk mempersilakan syirik. Mau atau tidak mau? Rida atau tidak? Berikan itu. Kamu tak ada mabil bab kepada hadis yang telah lalu dalam bab sebelum ini. Baik. Qala Allah Ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Cita apa? Namanya ayat apa? Lillah, sini tidak ada. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah ummah. Dan juga qanit. Lillahi ta'ala juga hanif. Dan tidak pernah dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tengok ini, sifat pada Ibrahim alaihissalam, ummah. Dan qanit. Dan juga hanif. Dan tak pernah dari kalangan musyrikin. Penjelasannya Allah sifat Ibrahim alaihissalam ya di sifat. Allah mensifati Ibrahim alaihissalam dengan sifat-sifat ini. Allati yalghayatu fi tahqiq tauhid. Tengok. Sifat-sifat ini yang dikatakan adalah sifat yang ghaya, sifat yang paling mentok, yang paling terujung dalam memurnikan tauhid. Tadi apa makna tahqiq? Takhlisu wa tasfiyatuhu, memurnikan dan membersihkannya. Ya kan? Sifat-sifat yang diberikan oleh beliau di sini al-ula, yang pertama, annahu kana ummah. Ummah ayat qudwah, teladan. Wa imaman, dan pemimpin. Mu'alliman lil khair, mengajari kebaikan. Dia adalah seorang yang dikatakan ummah ini termasuk yang bisa diambil teladan darinya sebagai pemimpin dan pengajar kepada kebaikan. Mu'alliman, yang mengajarkan kepada kebaikan, untuk kebaikan. Kenapa beliau dikasih oleh Allah Ta'ala dengan sifat yang sangat agung ini? Wa ma dzaaka illa litakmilihi maqama as-sabri wal yaqini alladzaini tunalu bihima al-imamatu fid-din. Wa ma dzaaka, tiada lain adanya perkara-perkara tadi yang dikatakan ummah qudwa imaman mu'alliman al-khair, melainkan karena beliau menyempurnakan maqam. Apa maqam? Maqam? Maqam itu apa? Tingkatan sabar, tingkatan yakin disempurnakannya. Tingkatan kesabaran dan yakin disempurnakannya. Yang keduanya ini sabar dan yakin. Tunalu bima al-imamatu bid-din. Kepemimpinan dalam din itu digapai dengan sabru wal yakin. Dua ini, sabar dan keyakinan. Yang benar. Di mana bahwasanya kepemimpinan dalam din digapai dengan satu sabar, dua al-yakin. Inilah yang disempurnakan oleh Ibrahim alaihissalam dalam kedudukan yang agung ini berupa sabar dan yakin. Dengan keduanya ini digapailah kepemimpinan dalam din. Ini sifat yang pertama, yaitu ummah sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pemimpin, sebagai pengajar kepada kebaikan. Dengan itu beliau mendapatkan kepemimpinan dalam din. Sifat yang kedua bagi Ibrahim, qaulu qanitan. Beliau adalah seorang yang qanit. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-qunut dawamu ta'ati. Beliau seorang yang memiliki sifat kunut, yakni langgeng dalam ketaatan. Dawam. Apa dawam? Senantiasa langgeng dalam ketaatan. Takut Allah Ta'ala. Dikatakan oleh beliau, wal musalli idza athala qiyamahu aw ruku'ahu aw sujudahu fa huwa qanitun, seorang yang salat. Apabila dia memperpanjang berdirinya, memperpanjang rukuknya atau sujudnya, maka dikatakan dia adalah qanit. Ngapun? Nah itu. Demikian perkataannya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala ta'ala amman wa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbi. Intaha mulakhasan. Artinya orang yang memiliki sifat ini yang senantiasa di malam hari senantiasa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman ibadah di malam hari, yang dia senantiasa dalam dawa muta'a dan memperpanjang ibadah tersebut dengan keadaan yahdarul akhirah. Yakhaf. Mana yahdar apa? Yakhaf. Jadi yahdar ini apa maknanya? Ya, yakhaf. Yakhaful akhirah wa yarju rahmata rabbi. Dalam keadaan yahdarul akhirah, yakhaf takut akan hari akhir dan mengharap rahmat Rabb-nya. Ini adalah termasuk peringkat yang sangat di depan, terdepan bagi orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Ta'ala. Qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman. Habis penukilan secara ringkas dari kalamnya Syekh Ibnu Taimiyah. Baik. Anak-anak. Asalnya saya yang ketiga sebab bagi Ibrahim annahu kana hanifa. Pertama tadi umma, kedua qanit. Maka tadi dalam taat. Senantiasa dalam ketaatan. Kalau umma dikatakan qudwa, teladan. Hanif sekarang ketiga. Qultu qala lallahu mabluka rahmatullahi taala al-hanifu al-muqbilu. Allah al-mu'ridu an kulli masiwa al-muqbil menghadap menuju. Apa dari kata akbala yuqbilu muqbil menghadap dan menuju. Allah Ta'ala wal mu'rid yang berpaling dari seluruh apa saja selain Allah Ta'ala, dari seluruh apa saja selain Allah Ta'ala. Benar-benar muwahhid. Entah habis itu dari kalam Ibrahim. Kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ar-rabi'atu annahu ma kana minal musyrikin, yang keempat bahwasanya Ibrahim dulu ma kana minal musyrikin, bukan dari kalangan musyrikin. Kenapa? Ail li sihhati ikhlasi wa kamali sidqihi wa bu'di anis syirki, karena li sihhati ikhlasi, karena apa? Ikhlasnya sahih. Ikhlasnya benar. Kebenaran ikhlasnya yang ada pada beliau dan kesempurnaan kejujurannya ada beliau dan jauhnya beliau dari syirik. Apa di sini? Lihat nomor satu dan kaki. Qala al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah taala fi miftahi daris sa'adah. Nama kitab miftahu daris sa'adah. Yang kemarin telah dikhutbahkan oleh Ustaz kita Abdul A'la berapa hari Jumat yang lalu. Ingat itu. Tentang penafsiran apa kemarin? Coba ingat tentang khutbah tersebut. Hah? Coba ingat apa kemarin materinya? Hah? Hah? Apa? Keras lagi? Enggak dengar kok. Aywa al-irada wal ilmu. Kalau iradanya salah, ya kan? Nanti juga iradanya salah akan merusak ilmu. Ilmu enggak bermanfaat. Kemarin itu dalam khutbah Jumat yang beliau ringkas dari kitab Miftahu dari Sa'adah. Itu diingat. Pada yang rekam didengarkan lagi. Baik. dalam halaman 147 min fadlil ilm, tentang keutamaan ilmu. Inna Allah asla'ala Ibrahim khalilihi biqaulihi inna Ibrahim kana ummatan al-ayah. Sesungguhnya Allah Ta'ala asna memuji Ibrahim khalilnya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala, dengan firman-Nya, sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Fadi arba'atu anwa'in minasana tadi. Ini ada empat macam dari pujian Allah Ta'ala terhadap Ibrahim. Iftataha bi'annahu ummah. Allah membuka pujian, empat pujian terhadap Ibrahim, bahwasanya beliau adalah ummah. Abrahma wa huwa al-qudwa alladhi yu'tammu bihi. Adalah teladan yang diikuti dengannya. Qudwa alladhi yu'tammu bihi. Beliau adalah teladan yang diikuti. Kalau Ibnu Mas'ud al-ummah al-muallimu lil khair. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan bahwasanya ummah adalah pengajar kebaikan. Pengajar untuk perkara yang baik. Wa yafu'lah bidamil fa minal ihtimam kal kutkal kutwa. Nah, fu'la bidamil fa dari al-ihtimam. Iktamma yaktamu ihtimaman. Seperti kutwa yaitu iktada yaktadu kutwa. Ya ini apa? Telah teladan dijadikan ikutan. Walladzi yuktada bihi. Ummah adalah yang diikuti, yuktada bihi, diikuti dengannya. Wal farqu bainal ummah wal imam min wajhaini, dan sedangkan perbedaan antara ummah dan imam dari dua sisi dan dua segi. Adi maksudkan dari sisi yang disebutkan di sini. Anal imama kullu ma yu'tammu bi sawun kana fi qasdi wa su'uri awla. Bahwasanya imam itu adalah seluruh setiap apa yang dia diikuti, seluruh ma yu'tammu bi setiap apa yang diikuti dengannya. Sama saja dengan tujuannya dan perasaannya atau tidak. Diikuti dengan tujuan dia atau tanpa tujuan dia, tapi dia diikuti. Namanya imam. Wa man husumiyat tariqu imaman. Nah, dari makna imam dan maknanya adalah diikuti, terasa atau tidak terasa, tariq dikatakan imam. Tariq kalau diikuti apa terasa dia? Enggak terasa. Gitu. Jalan kalau kita ikuti, apa tidak terasa? Enggak terasa. Dia enggak punya terasa, enggak punya rasa. Mabum. Kita ngikutin jalan. Dia adalah imam kita. Tapi diikuti tanpa perasaan di dia. Maka dikatakan kana bi qasdihi wa su'uri au aula. Sawa'un kana bi qasdihi au wa su'uri au aula. Mabum. Kaqul ta'ala wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Fantakamna minhum innahuma la bi imamin mubin ay bi tariqin wadihin la yakhfa 'ala salik. Wala yusamma tariqu ummatan, sedangkan tariq enggak disebut dengan ummat tapi imam. Wa innahuma la bi imamin mubin ay tariqin. Maka kalau tariq bisa dikatakan imam, tapi kalau ummah enggak boleh dikatakan toh tori. Nah, dalam jalan yang sangat jelas layak fa'ala salik, tidak asing bagi orang yang mau menempuh. Nah, ini perbedaan antara ummah dengan imam. Asani ay al ummah wa fi ziyadatu makna, ummah ada tambahan makna daripada imam. Wa walladhi jama'a sifatil kamal fil ilm wal amal. Ummah itu adalah dasi tambahan syarat daripada sekedar makna imam. Yaitu ummah yang mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan dalam apa? Dalam ilmu wal amal. Wa alladzi baqiya fiha fardan wahdahu, dan dialah yang tinggal sendirian. Dalam sifat-sifat itu sendirian, wahdahu. Fa wal jami' li khisalin tafarraqat fi ghairihi. Maka dia yang mengumpulkan untuk beberapa perangai sifat-sifat yang tercerai-berai pada selainnya. Terceter. Fakanau bayana ghairahu. Fakanau bayana ghairahu ini fi'il madhi. Bayana yubayinu mubayanatan mamisa. Bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan tanpa alif bayana. Bayana mamisa. Maka seakan-akan dia ini memisah selainnya, menyelisih selainnya, bistima'iha fihi, dengan terkumpulnya sifat-sifat sempurna tadi, ilmu dan amal pada dirinya. Terus apa lagi? Wa tafarraqa aw adamu fi ghairi. Atau tersilfati tercerai-berainya atau tidak adanya pada al-tafarruqwa au adamu abu gaudi. Atau tercerai-berainya sempurna tadi berupa ilmu dan amal pada yang lainnya ataupun enggak, memang enggak ada. Walafdul umma yus'iru biadal makna. Lafad umma yang ada pada sifatnya Ibrahim adalah mengesankan makna ini. Artinya, lima fi minal mim wal al-mudok. Apa? Al-mudok apa? Adalati ala dham fi makhrajiha wa takririha. Kada maka lelika dhamma awaluhu atau dhammu awalihi. Fa inna dhamma min al-wawi wa makhrajuha fa yadhammu inda nutq biha. Wa ada bita adalati ala al-wahda kal-gurfa wal-luqma wa minhu al-hadis inna Zaidah bin Amr bin Nufail yub'asu yawmal qiyamati ummatan wahdahu fadhammu wal istima'u lazimun liman al umma wa minhu sumiyatil ummatu allati hiya ahadul umam li'annahum an-nasu istami'una ala dinin wahidin aw fi asrin wahidin. Ya kawan, insyaallah ini dulu kita cukupkan dan sambungannya besok lagi insyaallah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah.